Bismillah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan tentunya kita mencoba untuk menjawab dari apa yang mudah bagi kita untuk menjawabnya insyaallah taala. Bolehkah memakai atau menjual barang tiruan mirip seperti merek aslinya? Misalnya kacamata, jam tangan, sendal dari merek terkenal. Jadi mereknya seperti merek asli dari branded yang ada, tapi bukan dari branded apa pabrikan atau keluaran perusahaan tersebut, tetapi kita buat sendiri, kita merek, memberi merek tersendiri. Biasanya barang tiruan buatan Cina, karena saat ini sulit mendapatkan barang bagus yang tidak menggunakan merek, yang tidak menggunakan merek palsu. Artinya buatan Cina tapi diberi branded, dengan branded sebagaimana yang paten. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini tentunya urusannya kita membeli, urusannya membeli ini di luar pembahasan perusahaan tersebut atau orang yang menjual, karena ini di sini dikatakan biasanya barang tiruan buatan Cina, artinya penjual itu bukan dari kita tapi dari perusahaan yang lain juga membuat. Kalau kita tahu hal tersebut, kalau kita tahu di atas keterangan yang nyata bahwa itu adalah pemalsuan, ya tentunya kita tidak membeli barang tersebut, karena kita telah melakukan bentuk ta'awun, bantu-membantu dalam dosa tentunya. Kita tahu ini adalah barang palsu yang memakai merek paten satu perusahaan. Dengan kita membeli berarti kita menginginkan meruntuhkan perusahaan tersebut, kalaupun sebetulnya tidak meruntuhkan, tapi ada ada arah ke sana, ataupun kita turut menjatuhkan nama tersebut, karena barang palsu biasanya ada cacat, padahal kalau patennya yang asli tidak seperti itu. Dari semua ini atau yang seperti itu bisa saja terjadi. Maka wallahu a'lam bishawab, kita jangan membelinya. Karena kita tahu, berbeda halnya kalau kita tidak tahu. Berbeda halnya kalau kita tidak tahu. Ini bagi kita yang membeli tentunya. Bagi kita yang menjual, kalau kita tahu bahwa ini ternyata bukan merek asli kita jual, tapi dengan nama seperti ini, kita juga menyatakan, iya ini mereknya misalnya, maaf, mereknya misalnya Adidas misalnya. Misal, kita tahu ini bukan Adidas yang asli, tapi dibuat oleh buatan pabrikan palsu tapi dengan nama Adidas. Maka kita juga sama masuk dalam menjual apa yang tidak jelas, dalam no goror, dalam jual beli goror, yang memudaratkan kepada siapa? Si pembeli. Pembeli juga karena melihat, wah ini Adidas bagus, dijual dengan kita, akhirnya dia membeli. Maka kita masuk ke dalam 6 perbuatan tentunya terlarang dosa dalam jual beli tersebut. Demikian. Ketiga, untuk yang membuat. Kalau tentu saja kita ini bukan orang yang memiliki perusahaan besar, tapi kita home industry. Kita buat, lantas dengan buatan tersebut kita merek, kita tahu ini bukan mereknya kita, merek branded yang internasional misalnya, kita berikan branded merek itu kepada buatan kita yang kita buat di home industri kita. Ini berarti perbuatan apa? Zuhur. Perbuatan zuhur, dosa besar. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah berdusta. Kita telah melakukan kedustaan kepada manusia dengan memakai merek tersebut dan menipu manusia. Menipu manusia. Sehingga tentunya tiga golongan yang telah disebutkan tadi tidak boleh semua. Ya, pembeli kalau mengetahui, penjual juga, dan orang yang ingin membuat, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita enggak tahu, lain halnya orang yang tidak tahu. Lain halnya orang yang tidak tahu. Nah, tidak dihukumi sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu sebagaimana tadi sudah kita dengarkan keterangannya, wallahu a'lam bishawab. Ini naam syubhat terus ada berarti ya. Ada syubhat. Naam, syubhat terus ada berarti. Dan tidak habis-habisnya. Ana tidak kenal Dzulkarnain. Jadi tidak harus mengambil sikap terhadapnya. Naam, banyak yang Anda tidak kenal, bukan cuma Dzulkarnain. Iya. Yang tidak dikenal banyak sekali. Jami bin Sofwan kenal enggak? Hah? Kenal enggak atau tidak? Hah? Oh, maaf, tidak kenal Ustaz. Tidak kenal boleh dong. Kita tidak bersikap dengan Jami bin Sofwan. Demikian. Dan yang lainnya dari tokoh-tokoh sesat yang menyesatkan karena kamu tidak kenal. Tentunya kesesatan itu tidak perlu mengenal orangnya. Kesesatan itu kita tahu itu kesesatan, kita harus jauhi. Bukan lantas kalau tidak kenal orangnya ya sesatnya boleh-boleh aja karena kita tidak kenal orangnya. Kita harus bersikap kepada siapa saja yang membawa kesesatan. Orangnya hidup atau orangnya sudah mati atau orangnya masih hidup. Demikian. Saya tadi dapat, Masya Allah khabar begitu cepat. Saya tadi mendapat khabar di alat saya bahwa beberapa hari mendatang ada telekonferensi dengan Salman Al-Auda. Dr. Salman Al-Auda, begitu tulisannya. Ulama terkemuka di negeri Saudi Al-Arabiyah. Mungkin kita masukkan di sini. Anda kenal enggak Salman Al-Auda? Enggak kenal. Ya kalau enggak kenal boleh dong. Salman Auda walaupun Anda tidak kenal adalah dari tokoh kesesatan dan memiliki kesesatan yang luar biasa. Cukuplah kesesatannya dia itu ditangkap dan dipenjarakan di negeri Saudi Al-Arabiyah. Bahkan terakhir fatwa dari kibar ulama, dari ulama di Saudi Al-Arabiyah dan keputusan pemerintah Saudi Al-Arabiyah, Naam Saudi Al-Arabiyah, untuk membakar dan menghanguskan kitab-kitab karya Salman Auda. Karena di dalamnya ada provokasi kepada pemberontakan dan kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, telekonferensi ini akan diadakan beberapa, saya lupa masjidnya di mana. Tapi yang jelas di sini, di Jakarta ini. Nanti ada telekonferensi Salman Auda. Anda dengar. Ulama terkemuka. Saya enggak kenal dia, tapi ini ulama terkemuka, ya sudah. Selamat jalan kepada penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, tapi inilah syubhat. Inilah yang banyak dilemparkan oleh pelaku-pelaku syubhat, penghembus-penghembus syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita tentunya mesti terus mempelajari, mengkaji, terus mendengarkan keterangan-keterangan yang benar tentang agama kita, sehingga kita terbentengi tentunya, terhalangi dengan syubhat yang bakal masuk ke sisi kita semuanya. Ilmu-ilmu dasar saja ana masih bodoh. Ibarat bangkai ana lebih busuk dari ustaz yang salah manhajnya. Bagaikan bumi dan langit. Apakah pantas ana mengambil sikap terhadap ustaz tersebut? Dengan perkataannya dia mentahdir dirinya sendiri. Ya kalau begitu kamu ya, kamu yang pantas kita tinggalkan. Dia sendiri mentahdir dirinya. Dia bilang ibarat bangkai, dia bangkainya. Bahkan lebih busuk. Jadi Zulkarnain bangkai, anda juga bangkai. Anda lebih busuk. Berarti anda mentahdir diri sendiri. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kita juga kalau mengeluarkan ibarat jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Karena anda bodoh, lebih baik anda menyelamatkan diri. Kalau anda sudah mengerti bodoh, jangan menyesatkan diri anda. Sudah tahu bodoh, menyelamatkan diri anda. Demikian. Banyak yang lebih paham, bahkan tidak ada apa-apanya Zulkarnain dengan mereka. Dari kibar, apa dari toko yang dikatakan kibar di sisi para ahlul bolala, kibarnya ahlul bolala, Abul Hasan, Ali Hasan, dan yang sejenisnya. Tadi disebutkan siapa? Salman Audah. Ini semua lebih besar keadaannya daripada Zulkarnain. Tentunya karena sesat, kita tidak melihat dia ini alim, dia ini pinter, dia ini lebih dulu, dia ini ustaz. Kalau dia sesat, kita tinggalkan. Bukan karena dia memiliki ilmu, dia fasih, dia hafal. Bukan. Tetapi karena dia sesat, kita tinggalkan. Kalau dia menyimpang, kita tinggalkan. Wa ya subhanallah, Abu Dzar Al-Harawi dari kibar ulama dulunya, ketika sesat dan menyimpang, ditinggalkan. Jibrin, Syekh Jibrin dulunya adalah hay'at kibar ulama, ketika menyimpang ditinggalkan oleh hay'at kibar ulama, dikeluarkan dari hay'at. Yang mengeluarkannya adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas. Ketika menyimpang, Syekh Abdurrahman Jibrin itu. Kalau kita beralasan dia lebih pintar, ini alasan yang tidak dapat diterima. Selama dia sesat pintarnya bagaimanapun, selama dia menyimpang pintarnya bagaimanapun, ditinggalkan. Karena bahkan dengan kepintarannya mengkhawatirkan kita disesatkan dengannya. Dengan kepintarannya kita khawatir kita disesatkan olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sehingga orang yang seperti ini kalau memang dinasihati tetap dia demikian keadaannya, ini seperti apa yang tadi kita katakan, jangan menyeret saya kepada apa? Saya ini bodoh. Jangan menyeret kepada apa? Kepada fitnah. Ini adalah ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan untuk menolak kebenaran saja. Untuk menolak kebenaran. Kalau memang orang yang seperti ini tidak bisa dinasihati, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi sudah kita dengarkan subhat ini. 6 jawabannya sebagaimana yang telah kita dengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mendapati seorang ketika kita sampaikan kepadanya si fulan telah ditahdir oleh Syekh Robi. Dia menjawab, memangnya ulama cuma Syekh Robi saja? Bagaimana membantah syubhat ini? Tentunya ikhwan sekalian, jangan selalu bergaul dengan ahli syubhat. Ini yang pertama. Jangan selalu bergaul dengan ahli syubhat. Karena orang yang dikatakan dia ahlu syubhat, ada aja syubhatnya. Yaitu karena tidak pernah ngaji. Mereka lah orang yang tidak pernah ngaji sebetulnya. Tidak pernah ngaji dapatnya syubhat. Walhamdulillah antum belajar ilmu, belajar naam agama. Jangan menyanyiakan waktu antum bersama mereka. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentunya dengan seperti ini, dengan apa yang dia katakan seperti ini, tentunya tidak benar. Tentunya tidak benar. Kita katakan Syekh Robi, memang bukan cuma Syekh Robi saja yang ulama. Tidak ada yang mengatakan di dunia ini Syekh Robi saja ulama. Tidak ada. Tetapi kita katakan Syekh Robi mentahdirnya, di mana para ulama yang lain tidak mentahdirnya, itu sebagai hujah bahwa orang ini bermasalah dan memiliki masalah yang telah ditahdir oleh alim yang mengerti tentangnya. Sementara alim yang lain tidak mengerti tentangnya. Demikian, alim yang lain mentahdir orang yang lain. Syekh Saleh Fauzan mentahdir si A misalnya. Nanti yang di sana mengatakan, apa ulama cuma Syekh Saleh Fauzan? Syekh Robi saja enggak mentahdir. Demikian perkataannya. Setiap ada orang tahdir kita akan mengatakan demikian. Makanya kita katakan tidak benar pernyataan yang demikian. Sehingga alim yang mentahdir, apalagi dia alim yang dikenal memiliki kesikohan, dan alim yang dikenal benar-benar berkhidmat terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing manusia kepada yang benar dan mencegah manusia kepada yang mungkar, maka tentunya kita dengarkan perkataannya. Sampai yang berkata pun bukan Syekh Robi misalnya, sampai yang berkata pun mungkin bukan Syekh Robi, tapi mengerti bahwa si fulan ini salah, si Alan ini salah, dengan pengetahuan yang rinci, detail, dan dipaparkan dengan keterangan-keterangan yang dibarengi dengan hujah tentunya. Jangankan dia yang bukan Syekh Robi, apalagi tentunya yang dikatakan semisal Syekh Robi, kita akan apa? Menerimanya. Kita akan menerimanya. Agama ini bil hujah wal bayan. Wallahu a'lam bishawab. Memang di hari-hari ini inilah fitnahnya Mumayyi'un dan fitnahnya Hizbiyun sebetulnya. fitnanya hizbiyun, turathiyun, sururiyun, memprovokasi manusia agar membenci Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, dan mereka mumayyi'un memfasilitasinya, dan akhirnya mereka pun membawa bendera ini, kebencian terhadap Syekh Rabi, kalaupun mereka mengatakan cinta, tapi mereka membawa bendera ini kepada di sisi di tengah-tengah salafin, karena yang bisa masuk di tengah-tengah salafin cumalah mumayyi'un, hizbiyun tidak bisa masuk. Mereka bisa masuk ke tengah salafin untuk memberikan suratnya ini agar kita nantinya tidak lagi thiqah dan tidak lagi percaya kepada beliau hafizahullah ta'ala. Dan ini sudah nampak di mana sekarang yang dibidik di sisi orang mumayyi'un adalah Syekh Rabi. Kalau tadi sebelumnya mungkin sulit untuk membidik Syekh Rabi melalui orang-orang lain terlebih dahulu, doa terlebih dahulu, dijadikan bulan-bulanan, hari-harian, sekarang yang dibidik adalah Syekh Rabi, karena Syekh Rabi di mana-mana pasti membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang apa-apa yang menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada ulama yang menyalahkan beliau ketika beliau membicarakan siapa yang menyimpang. Tidak ada. Semuanya meridhai beliau. Jangankan kamu ya miskin. Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Bas. Siapa yang paling kibar di antara ulama sekarang ini dari Syekh bin Bas di zamannya? Tidak ada. Tidak ada. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, siapa pengganti Syekh bin Bas? Kata Syekh Muqbil, tidak ada yang bisa menggantikan Syekh bin Bas. Setelah wafatnya Syekh bin Bas, tidak ada yang bisa. Beliau memiliki semuanya, kata Syekh Muqbil rahimahullah. Ini Syekh bin Bas. Sehingga kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala pada waktu itu, saya ada di majlis itu, dan beberapa asatidz, dan orang-orang yang mumayyi juga ada di situ, yang sekarang jadi mumayyi. Kalau dulu tahu mereka mumayyi, kita laporkan ke Syekh Muqbil biar diusir. Tapi enggak tahu, dia di tengah-tengah kita menjadi sahabat bahkan. Kalau tahu orang yang seperti ini diusir. Abu Qatadah aja sekarang aja pandai berbicara. Sekarang aja baru dia menyampaikan pembicaraan. Dulu di Damaj dia enggak berani berbicara pembicaraan yang macam-macam, karena semuanya ada orang-orang yang di sekelilingnya ini, para asatid, alhamdulillah para duat waktu itu, para tulabul ilmi yang sekarang ini para ustaz, di tengah-tengah mereka. Gak berani berbicara, karena kalau ada pembicaraan akan dilaporkan ke Syekh dan akan diusir. Kata Syekh Muqbil, saya tidak ingin kalian disibukkan oleh mereka. Kalau mereka begini, usir. Itu Syekh Muqbil, Masya Allah. Demikian Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mengatakan, Syekh bin Bas adalah Syekhul Islam. Adalah Syekhul Islam di zaman ini. Paham? Sekarang Syekh bin Bas mengatakan kepada Syekh Rabi. Ini Syekh bin Bas mengatakan kepada Syekh Rabi. Tercatat, terekam. Terekam dan tercatat. Kalau kamu ya Syekh Rabi mendapati Syekh bin Bas salah, kalau kamu ya Syekh Rabi mendapatkan Ibnu Bas salah, punya kesalahan, punya penyimpangan, maka peringatkan manusia, bicarakan Syekh bin Bas. Kepada siapa? Kepada Syekh Rabi. Kamu Syekh bin Bas atau bukan? Setingkat Syekh bin Bas? Allah mustan miskin. Miskin. Kamu ngajinya sudah berapa lama dengan mereka? Kok Ngaji tidak tambah pinter, tambah pinter bodohnya bahkan. Ulama cuma Syekh Robi. Ini ilmu dari mana kamu dapatkan? Ini kamu tambah pinter bodohnya. Habis waktumu, habis umurmu belajar dengan orang-orang seperti ini, belajar dengan guru-guru seperti ini, kamu tidak kenal kebenaran. Kita katakan seandainya dia di hidup zamannya Imam Ahmad, dia akan ngomongi Imam Ahmad seperti itu. Dia akan membicarakan Imam Ahmad seperti itu. Kan i ulama bukan cuma Imam Ahmad. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari dan seterusnya dari hadis. Apakah kita menghajar saudara kita yang masih MLM dan mumayyiz tidak bertentangan dengan hadis di atas? Sangat tidak bertentangan. Sangat tidak bertentangan. Bahkan agama ini memerintahkan kita untuk menghajar mereka setelah tentunya kita memberikan nasihat, memberikan arahan. Mereka bahkan menentang kita, melawan kita. Ya tentunya tidak ada lain bagi kita kecuali meninggalkan mereka. Rasulullah menghajar Ka'b ibn Malik lebih daripada 3 hari. Dalam perbuatan maksiat yang dilakukan Ka'b tidak ikut apa? Perang Tabuk. Kalau harus 3 hari, Rasulullah disalahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul yang menyuruh untuk menghajar siapa? Ka'b ibn Malik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini menghajar dalam masalah bukan din, bukan agama. 3 hari tidak boleh 3 hari itu dalam masalah urusan-urusan pribadi, urusan duniawi. Yang bisa saja terjadi kesalahpahaman urusan duniawi, urusan pribadi. Dalam hal yang seperti ini tidak boleh melebihi 3 hari. Urusan agama berbeda, makanya ngaji. Apakah perbedaan dengan perbedaan tahdzir dan tajassus? Tahdzir memperingatkan manusia, tajassus itu memata-matai. Memata-matai, mengintai, memata-matai. Itu namanya tajassus. Dan perlu menjadi keterangan kita di sini. Ya tentunya tidak sama antara tahdzir dengan apa? Tajassus. Perlu menjadi keterangan kita di sini. Apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah dalam mentahdzir alul batil atau siapa yang menyimpang bukan dibangun di atas tajassus. Bukan dibangun di atas tajassus. Tajassus itu kita cari-cari kesalahan di dalam rumahnya orang. Dalam masalah aibnya, dalam masalah aibnya, aib yang harus kita tutupi. Tapi kalau urusannya dia berbicara di radio, dia berbicara di rekaman seperti ini misalnya di talim, lantas dia menulis, lantas dia berbicara di majlis dan itu tersebarkan, maka apakah ini bentuknya tajassus? Kesalahan itu disebarkan. Ketika Dzulkarnain mencoba melaporkan Abdul Ghafur Al-Malanji, pemilik situs apa? Pencari Al-Haq, kepada Syekh Robi, bahwa ada seorang ya Syekh, ini mencoba untuk memecah belah kita. Dia melakukan apa? kalimatnya seperti tajassus, mencari-cari aib kesalahan kita, dilapor-laporkan kepada Luqman dan teman-temannya, sehingga memecah belah kita. Syekh Rabi menjawab, al-akhta idza kana apa la muntashir matungkar, kesalahan apabila itu sudah tersebar di dunia maya, di dunia nyata tersebar, apakah dibiarkan saja tidak diingkari? Zulkarnain yang gelagapan menjawab, nanya sih, kata dia, al-akhta apabila tersebar diingkari. Bahkan dengan kalimat itu, ya tentunya keuntungan bagi siapa? Abdul Ghafur yang tadinya mau dihantam, mau dijatuhkan, kata Syekh Rabi, orang ini benar karena kesalahanmu disebarkan oleh kamu sendiri dan pengikutmu, kamu ridho kok. Alhamdulillah, apa yang datang dari penyebutan kesalahan mereka, data-data, rekaman itu ada, bukan kita datang nanya-nanya apa kesalahannya si fulan, saya mau tahu apa aibnya. Enggak, ada datanya, ada kesalahannya, dan itu dengan melalui tariqah, melalui jalan dulunya dengan munasa, beri peringatan, beri nasihat, itu sudah dilakukan. Demikian. Yang kedua, kesalahan yang tersebar atau kesalahan yang ada mesti dicari. Kalau itu bukan berkaitan dengan urusan aib, urusannya urusan agama, urusannya urusan din, harus diketahui supaya manusia tidak menjalankan kesalahan tersebut. Kalau sampai kesalahan tersebut dibiarkan, manusia akan ikut apa? Menjalankan apa? Kesalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalaupun itu tidak tersebarkan, tapi kesalahan itu didapatkan, harus disampaikan bahwa ini salah. Terlebih lagi kesalahan itu ternyata dinyatakan di majelis-majelis umum, dinyatakan di penulisan-penulisan kitab. Makanya para ulama kita membantah kitab ini karena ada kesalahan ini. Para ulama kita membantah karena ada kesalahan tersebut. Subhanallah, beberapa malam yang lalu saya baru sempat mendengarkan bantahan sempurna dari Syekh Muhammad Aman Jami. Syekh Muhammad Aman Jami ini adalah seorang doktor dalam bidang akidah, guru besar dalam bidang akidah di Jami Al-Islam Madinah Nabawiyah dulu. Beliau sudah meninggal rahimahullahu ta'ala. Membantah orang yang dia cintai, Habib, dicintai oleh beliau. Kata beliau sendiri, Habib indana, orang yang kami cintai. Bahkan kami dengan beliau lebih mengenal beliau daripada kalian. Siapa yang dia maksud? Adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Aman Al-Jami menyampaikan di muhadharah bahwa Syekh Albani salah dengan tegas. Kesalahan ini dibantah di tengah umum karena Syekh Albani juga telah menyampaikan kehalayak dari para sahabat itu tersebar tentang apa yang terjadi dahulu ketika Saudi mengundang Amerika dalam memerangi apa Irak di perang Teluk, di mana dalam rangka menjaga keamanan di negeri Saudi yang waktu itu memang Saudi tidak memiliki peralatan yang selengkap dimiliki oleh siapa? Irak. Sementara Irak sudah masuk ke negeri apa? Kuwait. Sebentar lagi nginjak sebelah kaki sudah ke apa? Ke Saudi. Karena Kuwait dengan Saudi tetangga dekat sekali. Tetangga dekat. Masuk akhirnya fatwa ulama Saudi kibar dan keputusan pemerintah Saudi untuk apa mendatangkan tentara Amerika yang juga tentara Amerika ini berniat untuk memerangi siapa? Irak, mendatangkannya dan memperhadapkan antara Amerika dengan apa? Amerika dengan Irak. Syekh Albani menyatakan dalam sebuah fatwa beliau bahwa tidak boleh kita meminta pertolongan dengan orang musyrikin atau orang kafir. Dibantah oleh Syekh Muhammad Aman di muhadharah dan rekamannya sampai hari ini disebarkan. Kata beliau, Syekh Albani orang yang kami cintai dan orang yang kami kenal, namun di sini beliau tergelincir, beliau salah dan harus kami katakan salah. Di majlis umum disebarkan. Artinya ini Syekh Albani, imam, yang namanya kesalahan harus diingkari. Dan yang benar tentunya di sini adalah mereka kibar ulama Saudi Arabiyah dan yang bersamanya para ulama yang lain. Dan dalam hal ini ijtihad Syekh Albani salah. Salah. Syekh Rabi mengeluarkan satu kitab risalah tentang kenapa, apakah dibenarkan, dibolehkan kaum muslimin meminta tolong dalam melawan perbuatan zalim yang dihadapkan kepadanya atau perbuatan na'am aniaya yang dihadapkan kepadanya terhadap orang kafir. Beliau menulis satu risalah kitab. Tentunya juga membantah kepada syubhat yang ada. Sehingga saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama membantah ketika apa? Ada kemungkaran. Lah ini. Naam. Ya mohon maaf aja. Ini bukan ulama. Salah. Maka harus dikatakan salah. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya yang salah itu Ustaz Luqman, oh luar biasa kalian. Karena kalian sangat jengkel terhadap Ustaz Luqman. Kalau yang salah Ustaz Luqman, kalian tidak berikan kesempatan. Kalau bisa kalian tarik tangannya ke arah utara, satu dilepaskan, satu ke arah selatan, satu di barat kepalanya, satu di kakinya. Kalian pecah-pecah. Kalau kalian bisa, kalian akan pecah-pecah. Kalian putus-putus seperti itu, kalian lakukan. Karena kalian benci. Tentunya mereka. Mereka. Tapi alhamdulillah. Kita melihat kesalahan, kemungkaran itu datang dari siapa saja. Datang dari siapa saja. Sudah dicontohkan kepada kita tadi siapa? Syekh Muhammad Aman Jami terhadap siapa? Imam yang kita cintai siapa itu? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau itu kesalahan, wajib bagi kita untuk menyatakan itu kesalahan, kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang tajassus dan tahzir. Apakah tahzir yang serampangan bisa tercampur dengan tajassus? Ini saja sudah dibedakan tadi. Jadi bedakan tahzir, bedakan tajassus. Karena terkadang tahzir dinilai sebagai tajassus, yaitu orang yang tidak paham. Tahzir itu bukan tajassus, itu mencari aibnya saudaranya di rumahnya, memata-matai dalam urusan yang tidak pantas untuk disampaikan kepada manusia. Tapi kalau itu kemungkaran diniyah agama berkaitan dengan kesesatan, penyimpangan, harus disampaikan. Dan itu bukan tajassus. Karena dia menyampaikannya di mana? di sarana di wasilah, di prasarana dengan apa yang umum, apa yang manusia bisa mendengarkannya, bisa sampai kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Mudah-mudahan ini dipahami. Mudah-mudahan ini dipahami. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin saya bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.